Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي الكرام وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di salah satu majalisul ilmi, salah satu majalisul dzikir, untuk kita memanfaatkan waktu bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mendengarkan ayat Al-Qur'aniyah, juga Al-Ahadis Al-Nabawiyah. Semoga dengan kita mempelajari wahyu Allah Azza wa Jal, turun kepada kita sakinah, ketenangan, dan kita diliputi dengan rahmah Allah Azza wa Jal, dan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sebuah tema yang tadi disampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan syariat. Memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wal wan nahyu, dan melarang dari perkara-perkara kemungkaran. Yeah. Ketahuilah ikhwatil kiram wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Keagungan ibadah ini ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Jalla wa Ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Dan ayat ini pertama kali tertuju adalah untuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Khitab dari ayat ini, ya, yang diajak bicara pertama kali, ya, adalah ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan ayat ini dibacakan kepada siapa? As-sahabah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya, yang dikeluarkan untuk apa? Manusia. Taib. Kenapa mereka mendapatkan khairiyah, kebaikan itu? Dan kita yakin sahabat adalah sebaik-baik apa? Manusia, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya para tabi'ut tabi'in. Tidak diragukan bahwasanya sahabat adalah khairun nas, khairul ummah. Dan ayat ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa mereka mendapatkan kebaikan itu? Karena mereka memiliki sifat disebutkan dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan perkara-perkara yang apa? Ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang, ya, dari kemungkaran-kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini, ya, dari ayat ini, ya, menunjukkan, ya, bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah ibadah yang azimah, ibadah yang sangat besar, ya. Dan di antara faedahnya adalah seorang akan memperoleh kebaikan dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Semakin sempurna seorang di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik? Karena mereka adalah yang terbaik dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan di dalam mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalil berikutnya, ya, masih dalam surah Ali Imran. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman di dalam ayat yang lain dari surah Ali Imran ayat 104-105, Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Allah Jalla wa'ala berfirman di sini, menunjukkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah ibadah. Karena ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah mesti sesuatu yang mulia, mesti sesuatu yang agung, mesti merupakan bentuk ibadah yang Allah mencintai. Karena ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa'ala berfirman, wal takum minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian, ya, sekelompok ummah, yad'una ilal khair, yang selalu menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan, berdakwah mengajak manusia untuk kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka itulah ya, humul muflihun, orang-orang yang apa? Beruntung. Orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf perkara yang Allah perintahkan. Kemudian juga menunjukkan al-amru bil ma'ruf adalah sebab falah. Sebab apa? Keberuntungan. Keberuntungan. Seorang akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki di antara dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Para nabi, para rasul ya, adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan mereka orang yang paling mendapatkan falah, keberuntungan. Di antara sebabnya karena mereka adalah orang yang paling sempurna di dalam ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang lain, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis as-sahih. Ya. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar salah satu cabang dari cabang-cabang apa? Iman. Ya. Dan salah satu amalan yang dengannya seorang akan bertambah keimanannya dan derajatnya di sisi Allah. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Tidak sama keimanan itu. Dan memang iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan apa? Berkurang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, ya, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya. Fal yughayyirhu biyadih, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fabi lisanihi, hendaknya dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fabi qalbihi, hendaknya dia merubah dengan hatinya. Ya. Yeah. Dengan membenci apa namanya kemungkaran itu, ya. Tapi rubah dengan hatinya. Fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah apa? Iman. Adhaful iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali ya di antara dalil ya yang menunjukkan bahwasanya ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah apa namanya? Ibadah yang azimah, ibadah yang apa? Yang agung. Dan dari ayat serta hadis tadi, ya, kita telah mendengar beberapa fawaid, beberapa faedah dan keutamaan dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang sesungguhnya keutamaannya demikian banyak, ya, dan sangat apa namanya? Besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan yaitu dalil ya bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat besar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki fawaid ya, faedah yang demikian besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ya termasuk dari ad-da'wah ila Allah. Nah, ini masalah yang kedua. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah dakwah. Ya. Baik. Maka semua ayat, ya, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dakwah ilallah, juga keutamaan dari al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Taib. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah. Ya. Kita akan bacakan beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah. Ya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat yang ke-33. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah jalla wa ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan," dan siapakah yang lebih baik ucapannya? "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah," daripada orang yang da'a ila Allah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Anda ada yang lebih baik? Yang paling baik adalah orang yang mengajak kepada Allah jalla wa ala, para nabi, para rasul. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan pada jalan mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang lebih baik usapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, wa 'amila salihah, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Ayat ini mendorong kita ma'asyiral muslimin untuk mendapatkan keutamaan itu. Apa yang kita mampu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla. Apa yang kita mampu untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Karena saat itu ya sekarang ini. Di dunia ini. Ya. Waktu yang sangat terbatas. Adapun setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Ya. Telah ditunjuki kita kepada jalan untuk mendapatkan kebaikan itu. Di antaranya adalah dengan apa? Dakwah ilallah. Yang dikatakan dalam ayat ini. Ya, siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru berdakwah kepada Allah azza wa jalla, wa 'amila shaliha, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, di antara ya dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dakwah ila Allah, ini juga tentunya keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar minat dakwah. Adalah hadis Mu'adz bin Jabal al-ma'ruf. Hadis Mu'adz bin Jabal, ya, yang ma'ruf, yang sering kita dengar, ya. Dan hadis ini penting untuk selalu dimurajaah, penting untuk selalu direnungkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Hirus semangat luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menginginkan al-haq menyebar ke seluruh penjuru. Allah telah menjanjikan kepada Nabi bahwasanya Islam akan menyebar ke timur dan barat. Beliau pun menempuh sebab-sebab itu. Ya, di antara sebab yang beliau lakukan adalah ya mengutus utusan-utusan. Mengutus utusan untuk membawa surat-surat. Surat berisi ajakan. Ya, dakwah ilallah. Menulis surat ke Yaman. Atau menulis surat ke Raja Romawi, menulis surat ke Raja Persia, menulis surat ke Raja Mesir, menulis surat ke Raja Bahrain, menulis surat ke Raja Habasyah. Arsalar Rusul, mengutus Rasul-Rasul. Isinya ajakan untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan apa? Syirku billah azza wa jalla. Taib. Semangat yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita pun merasakan hasil dari dakwah beliau. Nah, yang tentunya mendorong kita untuk mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga mencintai ashabul kiram, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang melanjutkan risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengutus Mu'ad ke Yaman, ya. Ba'atha Mu'adan ila Yaman. Kemudian ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlul kitab." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. "Falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Ingat wahai Mu'ad, yang pertama kali kamu seru manusia untuk mereka mengikuti seruan itu adalah seruan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Agar mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati kamu, ya, mau masuk Islam, fa'alimhum, ajari mereka annallaha iftaradha 'alaihim khamsa shalawatin. Sampaikan kepada mereka Allah mewajibkan atas mereka salat apa? 5 waktu. Ajari salat. Ya. Dan seterusnya dari hadis. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, semangat Nabi untuk mengutus Mu'ad bin Jabal, ya. Taib, dan antum tahu betapa beratnya Mu'ad bin Jabal untuk meninggalkan Rasul. Ya. Tidak ada orang yang lebih dicintai daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Yaman dengan Madinah lebih afdol mana? Tempat, secara tempat. Lebih afdol Madinah kan demikian. Di sana ada Masjid Nabawi. Ya. Di mana orang sholat di situ dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Ya. Coba antum lihat, Mu'ad bin Jabal meninggalkan Madinah. Meninggalkan sholat di Masjid Nabawi. Meninggalkan orang yang paling beliau cintai, yaitu kekasih Allah Azza wa Jalla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan sahabat-sahabat besar. Baik. Apa mungkin Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan Mu'ad kepada sesuatu yang lebih rendah? Atau Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan Mu'ad kepada sesuatu yang lebih agung dan lebih mulia? Tidak mungkin yang kedua. Ya, mesti Nabi alaihi salatu wassalam ya mengarahkan umatnya untuk sesuatu yang lebih apa? Mulia. Ya, keberadaan Mu'ad ya di Yaman, yad'un nas, mengajak manusia kepada kebaikan, kepada Allah. Ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, lebih afdol bagi beliau. Pahalanya lebih besar. Ya. Daripada beliau di Masjid Nabawi. Naam. Semuanya memiliki fadl. Ya. Dan memang Mu'ad bin Jabal tidak ketemu lagi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Diantar oleh Nabi sampai ke pinggiran kota Madinah ketika itu. Ya, ya sedih luar biasa, menangis Mu'ad. Ya. Oh, ya. Tapi itulah dakwah. Ya. Dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan Mu'ad tidak ketemu lagi. Ya. Beliau mendapatkan kabar Rasul wafat. Ya. Beliau tidaklah kembali kecuali di masa kekhilafan Abu Bakar atau nama Umar, saya lupa. Nah, yang jelas, ya, dilepas Mu'ad bin Jabal oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada hadis, fahada hadis, hadis ini, wahadihil kisah, kisah ini menunjukkan betapa besarnya apa? Nilai dan pahala, ya, ad-da'wah ila Allah. Nah, sampai Nabi mengarahkan Mu'ad bin Jabal untuk meninggalkan Madinah, ya, meninggalkan beliau alaihi salatu wassalam, ya, untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih agung, ya, untuk sesuatu yang lebih mulia. Ikhwatul iman, ma'asyiral ikhwah rahimah wa rahimakumullah. Ya. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal. Nah, satu lagi dalil ya yang menunjukkan tentang keutamaan dakwah. Nah, tadi hadis Mu'ad menunjukkan besarnya keutamaan dakwah ila Allah. Berikutnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang juga menunjukkan keutamaan dakwah ila Allah. yakni ketika dalam perang Khaybar, ya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kisah panjang, ikhwan, kisahnya panjang. Ya. Tapi di akhir kisah, ada kisah Nabi meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sakit dan sembuh. Ya, ini kisah yang panjang. Ya. Tapi di akhir kisah itu, ya, Nabi memberikan bendera perang kepada siapa? Ali bin Abi Thalib untuk memimpin Fathul Khaybar, untuk memimpin, ya, penguasaan dan memerangi Khaybar ketika itu. Nabi mengatakan kepada Ali, "Unfudh ala rislik hatta tanzila bi sahatihim, summa du'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am." Muttafaqun alaih. Nabi berpesan kepada Ali, "Berjalanlah dengan tenang, wahai Ali, sampai engkau berada di pelataran mereka." Dikepung itu, apa namanya, benteng-benteng Khaybar. Sampai di pelataran mereka, kemudian ajaklah mereka masuk dalam agama Islam dengan damai. Ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Dan beritahu mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka, ya, apa hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan mada asyirku billah azza wajalla. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu satu orang saja, ya, lebih baik daripada mada onta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini diantara fadilah dan keutamaan ad-da'wah ilallah azza wa jal, yang tentunya juga menunjukkan keutamaan al-amru bil ma'ruf wan-nahyu anil munkar. Dan karena pentingnya da'wah ilallah dan al-amru bil ma'ruf wan-nahyu anil munkar, sampai Nabi mengatakan dalam satu kalimat, ad-dinun nasihah, ad-dinu mada? An-nasiha, ad-dinun nasiha. Saking besarnya nilai dakwah ilallah, saking besarnya nilai al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sampai Nabi mengatakan kalimat ini, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah apa? Nasihat. Sama seperti al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di arafah. Padahal haji bukan hanya wukuf, ya. Ada wukuf, ada mabit di Mina, ada lempar jumrah, ada yang lain. Namun Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah apa? Arafah, wukuf di arafah. Li'idhamil wukuf. Karena demikian besarnya nilai apa? Wukuf di arafah. Agung. Sampai Nabi mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasiha. Ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman. Kami mengatakan liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Baik, ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, masalah yang kedua, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah ad-da'watu ila Allah. Nah. Masalah yang ketiga yang perlu kita sampaikan di sini. Bismillah. Karena dakwah ilallah itu adalah ibadah, maka kita harus ingat bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan berapa syarat? Syartain. Dengan dua syarat asasiyain. Dua syarat asasi. Baik. Syaratul awal huwa al-ikhlasu lillah. Ikhlas, ya, di dalam berdakwah, dalam beribadah. Dan yang kedua adalah mutaba'atus syariah. Mutaba'atus syariah, mengikuti syariat, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdakwah dengan al-bid'ah wa muhdatsatil umur. Nah, sehingga ketika, ya, kita membahas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang sesuai dengan syariat, Ini asasnya dulu. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sesuai dengan syariat ketika, ya. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf itu dilakukan oleh kita, oleh seorang hamba dengan ikhlas, mukhlishan lillah azza wa jalla. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil tentang ikhlas demikian banyak, minal kitab wa sunnah. Taib. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Bahkan dalam ayat ini terkumpul dua syarat sekaligus. Syartul ikhlas, syarat ikhlas, dan yang kedua syarat apa? Mutaba'atul Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai nabi, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Islam ini, tauhid ini jalanku. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," aku menyeru kalian semuanya ila Allah, kepada Allah. Ini menunjukkan ikhlas. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak kepada nafas, kepada jiwa. Ya, kepada masing-masing da'i, mengajak agar memuliakan dia sebagai da'i, agar dia dipuji-puji, agar dia memiliki apa namanya pengikut, agar dia ini dan itu dari urusan duniawi. Ini bukan ad'u ilallah. Nah, sebagian manusia ada yang berdakwah ila hizbihi, mengajak manusia untuk bergabung dengan hizbnya. Dan yang lainnya dari urusan-urusan duniawi. Adapun seorang yang berdakwah, ya, sesuai dengan syariat adalah ketika dia berdakwah, ya, ilallah, ikhlas lillahi azza wa jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kemudian juga di atas ilmu, ala basiratin. Yani apa yang dia lakukan itu sesuai dengan mana? Syariat. Sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan As-Sunnah. Itulah ilmu. Sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan apa? Sunnah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dakwah ketika, ya, diiringi dengan keikhlasan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, diiringi dengan keikhlasan akan memberikan apa namanya pengaruh yang sangat besar. Ya, sebagai contoh misalnya di antara al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, adalah pendidikan kita kepada anak-anak kita. Di dalam hadis, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin wafarriqu bainahum fil madaji'. Ini salah satu dalil dan juga contoh al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Taib, muru auladakum bis salat. Perintahkan anak-anakmu untuk apa? Salat. Wahum abna'u sab'in. Ketika mereka berumur 7 tahun. Lakukan dengan ikhlas lillah azza wa jalla. Taib. Terlebih itu anak kita, buah hati kita, ya. Pengaruhnya akan besar biidznillah azza wa jalla ketika seorang itu memerintahkan dengan apa? Ikhlas. Muru auladakum bis-shalah. Ya. Wa hum abna'u sab'in, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka, wa hum abna'u ashrin, ketika mereka berumur berapa? 10 tahun. Ini nahi mungkar. Dia tidak sholat. Kamu jangan seperti itu. Ini perkara yang haram. Sholat tidak mau kita pukul. Ya. Kalau memang harus dengan dipukul. Nah, dan aturan memukul pun diatur oleh apa? Syariat. Ikhlas dia lakukan, ya, karena sesuai dengan, atau ikhlas dia lakukan penuh dengan kasih sayang, ya, dan memukulnya pun sesuai dengan apa? Aturan syariat. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan, apa yang akan terjadi? Taib. Dipukul anak itu pakai hook kanan, hook kiri, ya kan? Ya. Pakai tendangan ini itu, ya, dur, membahayakan. Pakai alat yang membahayakan. Ada aturan. Tidak boleh memukul wajah. Ada minal amsilah. termasuk contoh. Wajah tidak boleh dipukul. Atau pada titik-titik yang mematikan. Seorang akan menyesal memukul satu daerah yang membahayakan, mematikan, mati. Kira-kira apa yang akan? Wabillahi itu. Ini ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Ikhlas lillahi azza wa jal akan memberikan pengaruh yang besar di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Taib. Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menyebutkan ya kisah dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Utsaimin tentang pengaruh apa namanya? Ikhlas di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Pengaruh ikhlas di dalam dakwah. Qala Syekh rahimahullah, ala tara ila qissati Musa alaihi salatu wassalam. Tidakkah kalian perhatikan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hina husyiran nas lahu duha. Ketika manusia pengikutnya dikumpulkan di waktu duha, waktu yang terang, waktu yang demikian jelas, memang sengaja Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan pasukannya di waktu yang seperti itu. Di hari mereka berdandan, di hari mereka mengeluarkan semua barang kesombongannya. Ya. Taib. Menantang Musa alaihi salatu wassalam. Dan kita yakin semua nabi dan rasul tanpa syak, tanpa keraguan mereka berdakwah dengan apa? Ikhlas. Enggak ada sedikit pun wala dzarrah dari apa? Selain keikhlasan. Ikhlas lillah azza wajalla. Taib. Ketika semuanya berkumpul, qala lahum Musa, berkata Musa alaihi salatu wassalam. Orang banyak luar biasa ketika itu berkumpul. Nabi Musa sendiri bersama Harun. Apa kata Musa alaihi salatu wassalam? Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Ini ucapan Musa alaihi salatu wassalam. Wailakum, celaka kalian. Ini dalam rangka dakwah ya atau tidak? Celaka kalian. Jangan kalian membuat kedustaan atas nama Allah. Sungguh Allah akan menimpakan azab atas kalian. Dan sungguh telah binasa orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Membuat kedustaan. Semua dengar kalimat itu. Ancaman kan? Ancaman dari Musa. Celaka kalian. Kalian menantang Allah Azza wa Jalla. Celaka kalian. Kalian membuat kedustaan. Sungguh Allah akan menimpakan azab atas kalian. Sungguh kalian akan binasa. Yeah. Taib. Seorang Musa alaihi salatu wasalam, seorang diri. Yeah. Tetapi kalimat yang disampaikan itu mukhlishan lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yeah, tadi dalam surah Thaha ayat 61. Famadza fa'alat hadhil kalimah? Apa pengaruh kalimat Nabi Musa yang tidak panjang ini? Kalimatnya tidak panjang. Kalimat yang diucapkan dengan ikhlas. Mada fa'alat hadhil kalimat. Apa pengaruh kalimat ini? Innaha farraqat kalimatahum wa syattatat syamlahum fil hal. Ternyata kalimat yang sedikit itu ya mencerai-beraikan mereka seketika itu. Menjadikan mereka, hati-hati mereka terserai-berai. Ya. Nah, mereka terserai-berai hatinya, terserai-berai pikirannya. Nah, ya. Biduni takhir, tanpa ada penundaan. Ya. Karena Allah mengatakan ayat berikutnya dengan huruf fa yang merupakan akibat dari ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fatanaza'u amrahum bainahum. Maka mereka pun terserai-berai. Ya. Filhal ketika itu. Ya. Barangkali kalimat seorang hanya apa namanya satu kalimat, dua kalimat. Ya, ada orang berbuat jelek, dinasihati, tidak pernah selesai, tidak pernah sembuh. Kemudian ada seorang yang mengatakan, ya fulan, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Kamu sebentar lagi mati. Ya. Mungkin hanya kayak gitu saja. Tapi apa? Ikhlas lillah, dipikir betul. Sampai di rumah, oh iya, ya, jangan-jangan saya mati. Ya. Jangan-jangan saya besok, aduh apa bekalnya? Dipikir terus. Padahal hanya kalimat, jangan-jangan kamu mati. Baik. Ini barangkali perlu kita lihat. Ya. Dan perlu kita mencontoh para nabi, para rasul. Mada fa'alu, apa yang mereka lakukan. Ya. Ternyata kalimat yang sederhana, kalimat yang sedikit ketika diucapkan ikhlas lillahi azza wa jal, ya, menjadikan apa namanya pengaruhnya demikian apa besar. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan kita harus mengingat betapa jeleknya akibat ketika seorang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak ikhlas karena Allah jalla wa ala. Disebutkan dalam hadis Muslim, ya, orang yang pertama kali di apa namanya diselesaikan urusannya pada hari kiamat, ya, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah tiga orang, ya, tiga orang. Di antara mereka adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bih fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qil thumma umira bih fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya yang pertama kali diputuskan urusannya pada hari kiamat adalah tiga orang, di antaranya rajulun, seorang yang ta'allamal ilma, dia belajar ilmu Alkitab, Sunnah, wa 'allamahu, dan dia ajarkan, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak manusia, ya, yeah, berdakwah, wa qara'a al-Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an, ya, yeah, mengajarkan Al-Qur'an, fa utiya bi, dia pun dipanggil, fa'arrafahu ni'amahu, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, diingatkan nikmat ilmu, diingatkan nikmat semua, diingatkan nikmat, fa'arafaha, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Qala, kemudian ditanya, fama amilta fiha, nikmat-nikmat itu kamu gunakan untuk apa? Qala, subhanallah, ini menunjukkan jeleknya ketidakikhlasan, sampai di hadapan Allah berdusta, ya, yeah, kalau di dunia mungkin masih, yeah, di hadapan Allah di hari yang demikian berat, di hari yang demikian besar, dia masih mengatakan kepada Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an, saya belajar ilmu, saya mengajarkan ilmu, saya membaca Al-Qur'an, semuanya fika, semuanya adalah karena engkau ya Allah, semuanya ikhlas karena engkau ya Allah, di hadapan Allah, ya, yeah, karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, kamu dusta, subhanallah, kamu dusta, walakinnaka, tetapi kamu ta'allamta, belajar ilmu, liyuqala 'alimun, agar dikatakan sebagai seorang yang berilmu, wa qara'ta al-Qur'an, kamu belajar Qur'an, membaca Al-Qur'an, liyuqala huwa qari'un, agar dikatakan sebagai qari', faqad qila, semuanya sudah kamu dapatkan, kamu sudah dipanggil 'alim, kamu sudah dipanggil qari', kamu sudah dipanggil nasih, orang yang memberikan nasihat, kamu sudah dikatakan sebagai orang yang hakim, penuh hikmah, atau sebutan-sebutan apapun. Ya. Summa umira bih, maka dia pun kemudian ditarik di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dimasukkan ke dalam apa? Dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Ini semuanya ikhwatil kiram, ya, adillah, dalil dari Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar, ya, harus dibangun di atas mada al-ikhlasu lillahi jalla wa ala. Kemudian yang kedua, ya. Bismillah. Taib. Di dalam kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, itu harus sesuai dengan apa tadi? Tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Dan saya pribadi tidak bisa untuk memberikan penjelasan yang banyak karena keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan. Namun setidaknya apa yang akan kita sebutkan ini adalah sebagai contoh pentingnya kita untuk terus, ya, belajar, ya, Al-Quran dan juga Sunnah. Perlu kita terus membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak pernah akan habis faedah dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kita mengerti bagaimana kanan Nabi yad'u. Bagaimana dulu Nabi mengajak manusia kepada kebaikan. Kaifa kana ya'mur bil ma'ruf, bagaimana dulu Nabi memerintahkan yang ma'ruf. Kaifa kana yanha 'anil munkar, bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wasallam melarang apa? Manusia dari kemungkaran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang mungkin kita akan melihat contoh ya dari dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata di dalam dakwah Nabi alaihi salatu wasallam beliau ya selalu menimbang ya di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya tentang mafasid dan juga apa namanya ya masalih. Baik, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya bahwasanya al-nahyu 'anil munkar, melarang kemungkaran, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ketika seorang ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu betul-betul akan hilang. Hilang. Maka ini hukumnya wajib. Baik. Yang kedua, seorang mengingkari kemungkaran namun akan berganti dengan kemungkaran yang lebih apa? Besar. Mengingkari kemungkaran ya, berusaha menghilangkan kemungkaran namun ya mendatangkan mafsadah yang lebih apa? Besar. Maka sebenarnya tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Mafsadahnya lebih besar. Ya. Mengingkari kemungkaran namun mafsadahnya lebih apa? Lebih besar. Tidak boleh. Yang ketiga adalah ya, mengingkari kemungkaran ya, tapi berusaha untuk menghilangkan kemungkaran kemudian diganti dengan kemungkaran yang apa? Yang serupa. Baik. Kemungkinan itu ada tiga ini. Yang terakhir ini mahalul ijtihad. Yang terakhir ini adalah mahal al-ijtihad. Seorang alim, seorang da'i berijtihad di situ. Nah, berijtihad di situ. Untuk mengingkari kemungkaran atau tidak. Baik. Tetapi yang jelas di dalam hati harus. Wadhalika adhaful iman. Baik. Kita akan sebutkan beberapa contoh, ikhwatil kiram. Rahimani rahimakumullah. Contoh yang menunjukkan bahwasanya perkara ini menjadi perhatian Nabi alaihi salatu wasallam. Misal kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, ada misal. Baik, penguasa melakukan kemungkaran. Ya. Yeah. Zalim atau zalim bisa menjadi zalim kepada dirinya atau zalim kepada orang apa? Orang lain. Penguasa tampak selalu minum khamr, ini kan pada dirinya. Atau mungkin ya penguasa melakukan kemungkaran ya, kemungkaran yang sifatnya mendzalimi orang lain. Ini kan kemungkaran. Taib. Bagaimana mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa? Taib. Ini syariat telah mengatur ikhwatil kiram. Syariat telah mengatur. Dan ketika kita tidak mengembalikan kepada syariat, maka kita akan terjatuh kepada apa? Kepada kemungkaran yang lebih besar. Apakah mengingkari ya, kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa ya, adalah dilakukan dengan mudhaharat, dengan apa? Demonstrasi. Apakah dilakukan dengan apa? Ya, melakukan orasi-orasi di hadapan umum. Ya. Menjelek-jelekkan penguasa, penguasa ini seperti ini itu, korupsi ini itu dan seterusnya, ya. Menumbuhkan kebencian kepada apa? Kepada atau pada dada-dada kaum muslimin masyarakat untuk menggulingkan penguasa. Kita gulingkan, kita rubah kemungkaran ini, kita hilangkan kemungkaran ini. Apakah seperti itu mengingkari kemungkaran apa? Penguasa. Ini kan kemungkaran. Ternyata syariat, ya. Telah menjelaskan sebuah kaidah yang muhimmah, sebuah asas yang sangat penting dalam masalah muamalatul hukam, ya, bermuamalah dengan penguasa. Al-asl yang menjadi asas dan asl bermuamalah dengan penguasa muslim adalah as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf, selalu mendengar dan taat dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa kalian. Hadza wal asl. Asasnya ini, mendengar dan taat fil ma'ruf. Wa adamul khuruj, dan tidak memberontak kepada mereka dengan berbagai macam jenis pemberontakan. Walaupun dinamakan an-nahyu anil munkar, izalatul munkar. Taib. Dan itu pernah disampaikan kepada para sahabat tentang adanya penguasa-penguasa yang mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Nabi pernah mengatakan akan datang di tengah-tengah manusia penguasa yang dia melakukan kemungkaran-kemungkaran yang kalian menyaksikannya, kalian mengingkarinya. Ini kemungkaran. Dan juga mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Wa asharatin alaikum. Lebih mengutamakan dirinya sendiri. Nepotisme, atau mungkin korupsi, atau mungkin monopoli, dan seterusnya. Untuk dirinya. Sampai para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi, dan sahabat jujur, ikhwan, bukan gertak sambel. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum. Ya Rasulullah, apakah boleh kita memerangi mereka? Yani mengangkat apa? Senjata. Mengangkat pedang. Mengangkat tombak, melepaskan panah-panah. Afala nuqatiluhum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah boleh kita memerangi mereka? Sahabat di dalam menawarkan ini, menanyakan ini kepada Rasul jujur. Mereka ini bukan penakut, mereka pemberani. Dan mereka adalah betul-betul pejuang. Mereka adalah betul-betul orang yang memiliki kekuatan iman dan juga kekuatan apa? Fisik. Sudah terbukti perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, tidak pernah mereka mundur sama sekali walaupun satu langkah. Jadi ketika mereka mengatakan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apakah boleh kami memerangi mereka? Yakni mengingkari kemungkaran dengan cara ini. Kata Nabi, la, tidak boleh. Ma sallau. Selama mereka masih apa? Salat. Dalam riwayat yang lain, la ma aqamu fikumus salat. Tidak. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian. Dalam keterangan yang lain, Rasul mengatakan, la illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kalian memberontak. Tidak boleh kalian mengingkari kemungkaran dengan cara seperti itu. Kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata, illa antarau kufran bawahan. Kalian betul-betul melihat kekufuran yang nyata. Ya, betul-betul nyata, tidak ada takwil. Ya. Indakum minallahi fihi burhan. Kamu betul-betul memiliki burhan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Kenapa dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari kemungkaran dengan ini? Karena mengingkari kemungkaran dengan cara seperti itu akan mendatangkan apa, ikhwan? Kemungkaran yang lebih apa? Besar. Ini kaidah syariah yang sangat penting. Ketika kita mengingkari kemungkaran dan ternyata kemungkaran yang ditimbulkan lebih apa? Lebih besar, maka syariat mengharamkan. Syariat mengharamkan. Ya. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana? Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, kezaliman yang dilakukan oleh habab penguasa. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk sabar. Sabar. Nabi mengatakan isbiru, sabar kalian. Mungkin ada yang bertanya sampai kapan sabarnya? Isrong tahun, isliman tahun, 10 tahun haknya belum sampai ke kita ini. 15 tahun mana untuk kita sebagai rakyat? Ada pertanyaan sampai kapan? Ternyata Nabi sudah menjawab. Apa kata Nabi? Isbiru hatta talqauni ala haudi. Baik. Nabi mengatakan demikian, sabarlah kalian sampai kapan? Sampai kalian ketemu aku di telagaku. Berarti sampai kapan? Sampai mati. Iya kan? Sampai ketemu Nabi alaihi salatu wasallam di atas haud. Ya. Apakah akan dikatakan Nabi tidak tidak cemburu dengan kemungkaran? Nabi orang paling cemburu dengan kemungkaran. Tetapi Nabi mengajarkan agar ketika mengingkari kemungkaran tidak terjadi kemungkaran yang lebih apa? Lebih besar. Dimaul muslimin, darah kaum muslimin. Keamanan kaum muslimin, ibadahnya kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Betul-betul dijaga dalam syariat ini. Nah, wabillahi taufiq. Sampai Nabi mengatakan, isbir, sabar kamu. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Meskipun mereka mengambil hartamu ya, dan memukul punggungmu. Isbiru, sabar. Mereka masih muslim, mereka penguasa kita, isbiru. Nah terus hak saya, masih ada yang ingin tanya lagi, nah, terus hak saya gimana? Baik, Nabi sudah memberi jawaban. Tu'adduna haqqahum wa tas'alunallaha haqqakum. Kewajiban kamu adalah menunaikan hak mereka para penguasa, yaitu mendengar dan apa? Taat dan tidak memberontak. Adapun hak kamu yang masih diambil oleh mereka, mintalah kepada siapa? Pada Allah. Kalau sudah disuruh minta pada Allah, mau protes. Allah ghaniyun karim. Kalau kita memang betul-betul tunduk, kita minta pada Allah, mesti akan sampai. Tidak mungkin tidak sampai kalau kita minta pada Allah. Apakah kita meragukan? Kita tidak ragu sama sekali. Kalau tidak di dunia, akan diberikan oleh Allah di mana? Di akhirat nanti. Ada kisos. Isbiru. Cara yang baik dan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengingkari kemungkaran mada sultan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang dia memiliki nasihat ya, lidhi sultanin, untuk orang yang memiliki kekuasaan ya, fala yubdihi ala niyatan, jangan disampaikan terang-terangan di halayat. Nabi sudah menyampaikan demikian. Fal ya'khud biyadih, tapi ambillah tangannya. Wal yakhluwa bihi, cukup kamu berdua dengannya empat mata. Sampaikan nasihat. Fa in qubila fadak, kalau diterima maka itu yang kita harapkan. Wa illa, kalau tidak kamu sudah menunaikan apa? Kewajiban. Nah. Wabillahi taufiq. Lihatlah perjalanan tarikh. Bagaimana mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Walaupun ikhlas. Kita tidak mengatakan mereka tidak ikhlas. Mungkin ikhlas. Ikhlas, syai'. Ikhlas adalah sesuatu. Mutaba'atul Rasul adalah sesuatu yang apa? Yang lain. Mungkin ikhlas. Ya. Orang yang melakukan mudhaharat, orang yang melakukan demonstrasi. Ya, mungkin ikhlas. Wanita-wanita ditaruh di depan sebagai apa namanya? Sebagai benteng. Mungkin ikhlas. Bahkan mungkin mereka menangis di dalam apa? Melakukan ingkarul mungkar itu, nangis niatnya, jihad niatnya, ikhlas lillah azza wajalla. Namun tidak cukup ikhlas itu, harus ada apa? Mutaba'atul Rasul. Mutaba'atul Rasul. Ini contoh ingkarul mungkar ya, kepada apa namanya penguasa. Sehingga jangan tertipu dengan syubhat sebagian mereka yang mengatakan, oh kami punya dalil. Melakukan demonstrasi dan yang semisalnya. Apa dalil kalian? Hadis yang sahih. Nabi mengatakan. Ya, afdalul jihad. Kalimatul haq. Inda sultanin jair. Seafdal-afdal jihad adalah kalimat yang hak. Atau kalimatul adl. Kalimat yang hak. Yang disampaikan kepada sultan. Penguasa yang jair. Yang apa? Yang zalim. Ini dalilnya. Ini seafdal-afdal jihad. Menyampaikan kalimat yang hak, kalimat yang adil, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang apa? Yang zalim. Wabillahi taufik. Jawabannya, kamu jangan fahami hadis ini dengan akal kamu. Jangan ambil satu hadis kemudian membuang hadis yang apa? Yang lain. Ambillah hadis ini dan ambil hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menafsirkan bagaimana seorang menyampaikan kalimat yang hak kepada sultan. Itu yang seharusnya dilakukan. Wa kana ulama'una ila yaumina hadza, para ulama kita sampai saat ini ya, mereka menulis surat ya, kepada penguasa ya, nasihat Demikian pula antum ikhwatil kiram, kalau antum memiliki kemampuan tuh bertemu dengan penguasa, entah di kampungnya, entah di kabupatennya, entah di, sampaikan. Baik, dua mata. Datang ke rumahnya, ya, sampaikan kalau antum memiliki akses itu. Atau antum sampaikan dengan surat. Semua ini insyaallah ta'ala ya, ada timbangannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh yang lain barangkali, ya, taib, sekaligus juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam selalu menimbang antara maslahat dan apa? Mafsadah. Yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari kemungkaran seorang badui yang kencing di mana? Di masjid. Ini kisah yang juga antum bisa mengingat insyaallah faedahnya. Ya. Faedahnya demikian besar hadis ini. Seorang badui masuk ke masjid kemudian kencing. Ya. Taib. Ternyata ya, faedah dari hadis ini diantaranya adalah ya, ketika mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Besar, ya, itu tidak dilakukan. Ya. Coba kalau seandainya para sahabat dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menarik orang ini yang kencing, ditarik. Ya betul mengingkari kemungkaran, tetapi ya, mafsadahnya lebih apa? Lebih besar. Kencing yang tadinya hanya satu titik menjadi apa? Bukan bertitik-titik, nah, bergaris-garis, ya kan? Kanan, kiri, ya kan, sampai tembok-tembok, ya. Bukan hanya itu, bukan hanya mengenai tempat itu, nah, mengenai pakaiannya orang ini, badannya orang ini, mengenai badannya orang yang apa? Yang mengingkari. Lah, kalau yang mengingkari 10 orang semuanya kena najis. Berapa mafsadah? Tidak bisa dihitung tadi berapa mafsadah. Belum lagi akibatnya. Untuk membersihkan najis lebih susah, kan demikian. Membutuhkan air lebih banyak. Yang harus dicuci bukan hanya tempat sholat saja, itu luas tempat sholatnya. Orang ini, pakaiannya, badannya, sahabatnya, taib, dan seterusnya. Belum lagi keributan, suara keras yang terjadi di dalam masjid. Ini semuanya yang menjadikan Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia kencing. La tusrimu. Jangan ditarik, jangan dipaksa keluar. Setelah selesai baru Nabi mengingkari kemungkaran. Ya. Dengan cara yang apa namanya? Demikian hikmah. Fa amarahum bi dzanubin min ma', maka diambillah satu ember air dicurahkan ke tempat najis itu, langsung hilang, hanya satu ember. Ya. Tapi kemudian dinasihati semuanya, ya. Orang ini dinasihati sehingga dia mengerti dan faham, ya. Ma'asyiral muslimin ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian di antara perkara yang penting juga terkait dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya. Yang apa namanya? Diajari atau kita oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Hendaknya kita melihat maratib an-nas, melihat maratib manusia di dalam kita memerintahkan yang ma'ruf atau ya, melarang kemungkaran. Ini perkara kedua yang mungkin kita perlu ingatkan. Baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, hendaknya kita perlu melihat apa namanya? Ya, ahwal an-nas, keadaan manusia. Karena kalau kita lihat manusia tidak sama, ya. Tidak sama dari sisi umurnya, ya. Tidak sama dari sisi apa? Ya, faham pemahamannya. Tidak sama dari sisi emosionalnya, ya. Tidak sama dari sisi jenisnya, laki perempuannya. Tidak sama dari sisi apa namanya panca inderanya bahkan tidak sama. Maka di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, manusia ya laisu ala haddin wahid, manusia tidak berada pada satu apa namanya satu derajat yang sama. Sehingga ketika kita menyampaikan apa namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya, kita harus betul-betul melihat ya, hal itu pada al-mad'uin. Baik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam ya, beliau atau oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Nabi alaihi salatu wasalam ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya, taib untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika, ya, ajalah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan apa? Hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dengan mau'idhah al hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Manusia bertingkat-tingkat, ada yang hanya dinasihati ya, dengan satu kalimat, dua kalimat, dia siap. Ya. Ada yang perlu ditakut-takuti, ya, perlu dikasih mau'idhah. Terhib, terhib. Bahkan kadang ada yang perlu apa? Ya, ada jidal di situ. Dengan aturan syariat tentunya. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Fannas laisu ala haddin wahid. Manusia tidak sama derajatnya. Nah, dengan orang tua tentunya kita berbeda. Nah, jangan samakan orang tua kita dengan yang lain. Mereka punya hak yang lebih atas anak-anaknya. Makanya juga perlu diperhatikan ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Keadaan manusia itu berbeda-beda. Termasuk juga kesiapan di dalam menerima apa? Nasihat. Taib. Kesiapan di dalam menerima nasihat. Dan ini di dalam syariat ya, ternyata diperhatikan sekali. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih ya. Naam. Beliau banyak berbicara dalam risalah beliau. Beliau punya risalah dengan judul risalah fi dakwah ilallah, bisa antum baca. Saya baca dari risalah ini, nah, banyak faedah dari apa yang kita sampaikan. Nah, antum bisa membacanya insyaallah lebih sempurna. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, taib adalah mengingatkan di dalam berdakwah manusia itu tidak sama derajatnya. Ya. Taib. Laisan nas sawa fil faham. Manusia tidak sama dalam pemahaman. Wal ilm juga dalam ilmu. Walaisu sawa filinil janibi wa ghilwatihi. Tidak sama manusia dalam kelembutannya dan juga kekasarannya. Ada orang yang kasar, ya, tersentuh sedikit langsung apa? Ya, panas, ya. Ada yang lembut luar biasa. Ya. Saking lembutnya diajak bicara meneng dan dengar kayaknya. Ya. Macam-macam orang itu, ya Allah ya Rabb, orang ini gimana? Ya kan? Sudah lama ngomong, apa Pak tadi? Nah, repot lagi kita. Kita baru ngomong, Pak, apa Pak, Pak, Pak. Marah dia. Baru ditanyakan kabarnya gimana? Kamu mesti mau ngajak saya. Malah seperti, bisa jadi ada orang seperti itu. Ya. Ada orang kita datang pakai pakaian seperti ini, saya sudah apa? Ya. Sudah menghindar. Ya. Oh, ya. Macam-macam manusia itu. Laisu sawa fi tawadhu lil haq. Manusia juga tidak sama dalam tawadhu menerima al-haq. Ada yang baru dikasih satu kali dia dengar baik-baik. Ya. Nah, wabillahi taufik. Sehingga masing-masing orang ini ya, kita tidak menggunakan metode yang sama. Ya. Terkadang kita harus melihat apa yang pas untuk dia. Kita harus melihat waktu yang pas untuk dia. Kita harus memilih kalimat yang mungkin sesuai untuk apa namanya kedudukannya, makomnya, ya. Taib. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Apalagi ketika kemungkaran yang dilakukan seseorang itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sifat dia. Ini kan lebih berat lagi. Ya. Kemungkaran yang itu sudah menjadi sifat dia, sudah ketagihan. Ya. Sudah ketagihan, kayaknya kecut kalau tidak itu ya. Ya, repot ini. Ya. Luar biasa, susah kalau seperti ini. Nah, ini memang harus betul-betul apa? Hati-hati. Terus hati-hati. Nah, Islam sangat memperhatikan ini. Sampai disebutkan di sini, khawatir kiram, ya, bagaimana Allah Azza wa Jal ketika mengharamkan khamr, ya, itu bertahap. Karena khamr itu sesuatu yang sudah ma'luf. Ya, sudah kayak mendarah daging dengan apa namanya, adab Arab ketika itu. Orang-orang Arab ya minum khamr. Wabillahi taufik. Sehingga ketika ya datang pengharaman khamr, ya marhalah yang pertama kali ya bukan pengharaman tetapi membandingkan antara manfaat dan apa? Dosa yang ada pada khamr. Taib Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ini marhalah yang pertama. Suratul Baqarah ayat 912. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan juga judi. Qul fihima ismun kabirun. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Bukan disebutkan manfaat satu, tapi manafi', manfaat-manfaat. Kalau disebutkan hanya satu manfaat, berbeda dengan manafi'. Allah mengatakan manafi'. Kenapa? Agar manusia tidak lagi bertanya, bukankah ada manfaat ini? Bukankah ada manfaat itu? Bukankah ini juga ada manfaat? Tidak. Langsung Allah mengatakan manafi'. Nah, baik itu manfaat yang betul-betul memang manfaat, atau sesuatu yang dianggap sebagai apa? Manfaat. Semua masuk. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul, katakanlah, fihima ismun kabir. Pada keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Namun, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosa keduanya, akibat buruk yang ditimbulkan oleh keduanya, lebih besar daripada apa? Manfaat keduanya. Baik, di situ sudah banyak yang meninggalkan. Karena orang yang berakal mesti akan, wah, manfaat. Tapi mafsadahnya apa? Besar. Mulai ditinggalkan. Kemudian marhalah berikutnya, ya, setelah terbiasa meninggalkan, datang pelarangan, tetapi auqat mahdudah, waktu-waktu yang tertentu, yaitu waktu-waktu apa? Sholat. Dalam surah An-Nisa, ya, ayat yang ke-42, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat, jangan kalian mendekati sholat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Nah, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar sehingga ngerti apa yang diucapkan. Setidaknya meninggalkan minum khamr di berapa tempat? 5 tempat setidaknya. Dan 5 tempat itu juga, ya, paling-paling kapan itu? Ba'da isya. Ba'da subuh enggak bisa kerja, repot nanti enggak dapat duit. Ba'da asr mepet, sudah masuk apa? Maghrib. Maghrib mepet lagi, paling-paling batas isya. Isya sudah ngantuk. Ya, yani paling tidak di 5 waktu ini, nah, menjauh, diharamkan. Taib, sampai kemudian marhalah yang terakhir, ya, taib, diturunkan larangan amah secara umum, sebagaimana disebutkan dalam suratul Maidah ayat 90 dan 91. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nahyu 'anil munkar juga memperhatikan apa namanya hal orang yang apa namanya yang sedang dia apa dilarang dari kemungkaran atau diperintahkan dari apa dari atau dengan perkara yang ma'ruf. Ini ikhwatul kiram rahimakumullah. Nah, dua perkara barangkali yang bisa kita sampaikan di sini untuk mengingatkan bahwasanya dakwah ilallah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, harus dibangun di atas mutaba'ah, dan kita perlu melihat bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, dan dengan itu insyaallah dengan ikhlas dan dengan mutaba'atul rasul, mengikuti rasul, insyaallah amar ma'ruf nahi munkar itu akan sesuai dengan syariat dan akan membuahkan hasil yang diharapkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.